أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari pengurusan jenazah, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada penjelasan al-muallif hafizahullah tentang tata cara menguburkan si mayit, di mana bentuk dari liang kubur yang disiapkan untuk menanam dan menguburkan si mayit ada dua, ada lahad dan syaq. Meskipun yang afdal adalah dengan cara lahad. Ya, kemudian juga ya dianjurkan untuk keluarga si mayit ya sebelum ditimbun ya, si mayit tersebut untuk ya melempar ya 3 buah tanah ya ke liang kubur sebelum ditimbun secara menyeluruh. Nah, kemudian juga bentuk dari kuburan tersebut ya disunnahkan untuk berbentuk ya musannaman. Ya musannam yaitu seperti punuk ya, cekung. Nah, cembung, tidak rata. Dan di antara hikmahnya adalah ketika ada air yang jatuh itu tidak langsung ya tertahan di atas kuburan tadi, tapi langsung mengalir ke bawah ya, sehingga tetap ya mempertahankan bentuk kuburannya. Ya, oleh karena itu dianjurkan ketika selesai dari proses penimbunan si mayit dengan tanah ya pada akhir kali disiram dengan air ya, tanpa dicampur dengan bunga atau yang semisalnya. Ya, di antara tujuannya adalah agar supaya ya tanah tadi melekat dan saling menguatkan sehingga kokoh ya. Kemudian kata beliau hafizahullah wal hikmatu fi raf'ihi bihadzal miqdar ya. Dan di antara hikmah dibolehkannya untuk meninggikan ya kuburan tersebut dengan tinggi ya 1 jengkal liyu'lama annahu qabrun fala yudas ya, agar supaya diketahui bahwa itu kuburan sehingga tidak diinjak ya. Beda kalau diratakan ya, rata dengan permukaan tanah yang lainnya, maka enggak ada bedanya ya, ini kuburan atau tanah biasa. Sehingga di antara hikmah manfaat atau faedah kuburan tersebut dianjurkan ya ditinggikan sejarak atau setinggi 1 jengkal ini ya, agar supaya diketahui bahwa ini adalah kuburan sehingga tidak diinjak-injak apalagi diduduki. Wala ba'sa biwad'in nasa'ib 'ala tarfayhi li bayani hududihi, dan tidak mengapa ya untuk meletakkan ya sesuatu yang ditancapkan di 2 ujung kuburan tersebut untuk menjelaskan batasan-batasan kuburan. Ya, meskipun kalau misalkan satu saja tandanya ya tidak mengapa. Ya, baik berupa batu ya, batu bata atau yang semisalnya, atau berupa kayu ya, tidak mengapa, 1 atau 2. Wal yu'rafa biha, sehingga kuburan tadi dikenal itu kuburan ya, bukan tanah biasa. Min ghairi an yuktaba 'alaiha, dengan syarat tanpa ditulis ya, dengan tulisan apapun ya, baik itu berupa nama ya, tempat lahir, tanggal lahir dan meninggalnya, ataupun ya wirid-wirid, zikir-zikir, enggak perlu. Jadi polos. Ya. Sehingga termasuk kemungkaran ya, yang terjadi di tengah kaum muslimin adalah ketika mereka meletakkan ya batu nisan ya, tanda itu kuburan, kemudian ditulisi ya fulan bin fulan ya, lahir ya di kota fulan, kemudian tanggal fulan, bulan fulan, tahun fulan, meninggal, dirinci lagi. Kemudian tambah lagi ada wirid-wiridnya ya, baik dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian wa yustahabu idza faragha min dafnihi an yaqifal muslimun ala qabrih. Kemudian disunahkan juga apabila telah selesai dari penguburan si mayit untuk kaum muslimin berdiri ya di sisi kuburan ya, wa yad'u lahu ya, dan mendoakan kebaikan untuk si mayit ya, wa yastaghfiru lahu furada, dan memintakan ampun ya terhadap si mayit furada, la jamaah, sendiri-sendiri ya, tidak boleh berjamaah satu suara, apalagi dipimpin oleh seorang amir ya, satu orang yang baca doanya kemudian diaminkan oleh yang lainnya, maka ini ghairu masyru' ya, tidak disyariatkan, enggak boleh. Namun yang dianjurkan adalah berdoa sendiri-sendiri. Li'annahu alaihi salatu wassalam kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Karena dahulu Rasulullah ya, apabila selesai dari penguburan mayit, maka beliau berdiri ya barang sesaat, kemudian beliau mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'al ya, hendaklah kalian memintakan ampun untuk saudara kalian ini ya, dan meminta untuk diberikan kekokohan ya, ketegaran untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, fa innahu al'ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya ya. Nah, rahu Abu Dawud ya, hadis ini sahih riwayat Abu Dawud. Sehingga di sini perintah ya, yang menunjukkan anjuran kepada para pelayat ya, kaum muslimin yang ikut dalam prosesi penguburan mayit untuk mendoakan kebaikan ya, secara sendiri-sendiri, tidak perlu untuk dipimpin ya, oleh seorang amir. Kemudian, wa amma qira'atu syai'in minal Qur'an 'indal qabri fa inna hadha bid'ah. Ya, adapun membacakan sesuatu ya, dari sebahagian Al-Qur'an di sisi kuburan, maka ini perkara bid'ah. Ya. Enggak disyariatkan, ya, tidak dianjurkan. Li'annahu lam yaf'alhu Rasulullah wala sahabatuhu al-kiram. Ya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Kenapa demikian? Kenapa tidak boleh untuk baca Al-Qur'an di sisi kuburan? Ya, ketika selesai ya, misalkan dari prosesi penguburan lalu dibacakan Yasin atau surat-surat yang lainnya ya, karena hal ini tidak pernah diamalkan oleh Nabi, demikian pula para sahabatnya ya, sementara Nabi telah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan ya, law kana khairan lasabaquna ilaih, yang kalau seandainya itu kebaikan ya, baca Quran kan bagus. Kalau itu baik ya, pada momen-momen seperti itu baik dan bagus, maka sungguh dahulu Rasulullah, demikian pula para sahabatnya akan lebih dahulu ya untuk mengamalkannya. Ternyata enggak ada ya. Beliau demikian pula sahabat enggak ada yang mengamalkan. Kemudian berikutnya wa yahrumul bina 'alal qubur wa tadsisuha wal kitabatu 'alaiha. Demikian pula diharamkan ya, untuk membangun ya sesuatu di atas kuburan. Ya, membangun. Ya. Ditinggikan satu jengkal tapi dicor, Pak. Ya. Di keramik lagi, enggak boleh. Berarti sudah membangun. Yang dibolehkan hanya meninggikan kuburan dari tanah hasil galian. Ya, adapun ditinggikan dengan bata ya ataupun batu campur semen ya, tambah keramiknya, maka ini tidak dibolehkan. Lebih lagi ketika ya dibangunkan ya pagar ya, lebih tinggi dari satu jengkal lagi ya, lebih dari itu dibuatkan rumah-rumahan, lebih parah lagi dibuatkan musola ataupun masjid ya, dan ini sebagian kaum muslimin menganggap sebagai satu kebaikan ya, masa sih dibiarkan saja ya, mungkin awal-awal dibiarkan tapi tahun berikutnya mulai kasak kusuk. Eh kamu ya, sebagai anak yang paling tua, yang paling berada, tolonglah ya, itu hargai, hormati jasa orang tuamu. Maksudnya apa? Belikan batu nisan. Maunya dibuatkan ya bangunan ya, dicor atau di semen ya, atau di keramik. Dan itu dianggap sebagai baktinya seorang anak kepada orang tuanya, padahal sama sekali tidak. Nah, bahkan ini kemungkaran. Kemudian diharamkan juga adalah tafsis, ya. Tafsis itu mencat, ya. Mencat kuburan. Demikian pula menulis sesuatu di atas kuburan. Oleh karena itu di dalam hadis Jabir riwayat Muslim, kata beliau, nah Rasulullah an yujassasal qabru wa an yuq'ad alaihi wa yubna alaihi, bahwa Nabi telah melarang untuk mencat, ya, atau meminyaki kuburan, dan beliau juga melarang untuk duduk, ya, di atas kuburan dan membangun sesuatu di atasnya. Ya, duduk enggak boleh. Ya. Lebih-lebih ya, berdiri menginjaknya. Demikian pula melangkahinya. Ya. Nah. Rahu Muslim. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Jabir, naha an tujassasa al-qubur wa yuktaba 'alaiha wa tuwatta'a. Ya, demikian juga Nabi melarang untuk mencat kuburan-kuburan, ya, entah itu apanya, batu nisannya, ya, kayunya, atau yang ada di sekitarnya, dindingnya, dinding kuburan yang sudah ditembok. Demikian pula dilarang untuk menulis sesuatu di atas kuburan, dan dilarang juga untuk menginjaknya. Wa antu'a, ya. Wali anna hadza min wasail syirki wa ta'alluqi bil adrihah, ya. Kenapa dilarang ini semuanya? Ya, enggak boleh meninggikan atau membangun sesuatu di atas kuburan. Demikian pula dilarang untuk menulis sesuatu, ya, di dinding-dinding, ya, kuburan tadi, ataupun di batunya atau di kayunya. Dilarang untuk dicat, ya. Di antara hikmahnya adalah bahwa ini termasuk wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, satu. Dan juga akan menyeret seseorang untuk adanya ketergantungan, ya, ikatan batin dengan al-adrihah, ya, tempat-tempat yang dikeramatkan, ya. Nah, li'anna al-juhal idza ra'al bina wa zakhrafata 'ala al-qabri ta'allaqu bihi, ya. Karena orang-orang jahil, ya, ini kebanyakannya, apabila melihat sesuatu, ya, bangunan, kemudian tambah lagi gemerlapnya, ya, kelihatannya wah gitu, apalagi warnanya mencolok, ya, kuning, jreng, ya, hijau juga mencolok, ya, luar biasa. Tambah lagi ada, ya, kilauan-kilauan emasnya, ya, saking kelebihan emas, ya, kuburannya dikasih emas. Maka ini kebanyakannya, apabila ada di atas kuburan, ta'allaqu bih, ada keterpautan hati, ya, dengan itu. Ya. Nah, jangankan itu. Masjid, ya, ramai ribut bahwa ini masjid kubahnya dilapisi emas. Oh, dari mana-mana datang itu. Kenapa? Tampil beda. Ya, biasanya atap masjid yang cuma seng, paling banter genteng, ya. Ini kubah lapisnya emas. Masya Allah. Sehingga hati condong ke sana, penasaran. Ya, berarti ya, ini masjid bukan sembarang masjid, tapi ada apa-apanya, ya. Sehingga ada keyakinan. Lah ini kalau masjid, lah kuburan sama. Ya, sehingga ini semuanya dilarang, tidak boleh berlebihan. Kemudian berikutnya. Wa yuhramu israjul qubur ay idafatuha bil anwaril kahribaiyah wa ghairiha. Dan juga diharamkan, ya, untuk menyalakan, ya, lampu-lampu baik yang listrik ataupun yang semisalnya, ya, di kuburan, ya, di atasnya atau di sekitarnya, enggak boleh, haram hukumnya. Naam. Wa yuhramu ittikhadul masajid 'alaiha ay bibina'il masajid 'alaiha, ya, demikian juga diharamkan untuk membangun masjid, ya, di atas kuburan. Adapun tentang larangan, ya, untuk menyalakan atau memberikan penerangan di atas kuburan, ini disebutkan oleh para ulama sebahagian berhujjah dengan hadis, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma secara marfu'. Kata Nabi, la'ana Allahu zairatil qubur wal muttakhidina 'alayha al masajid was suruj. Ya. Bahwa Allah melaknat para wanita yang ziarah ke kuburan dan yang membangun di atas kuburan masjid dan yang menyalakan atau memberikan penerangan di atas kuburan. As-suruj, ya, jamak dari siraj. Rahu Abu Dawud dan yang lainnya. Namun hadis ini, ayol ikhwah, ya, datang dari jalur Abu Salih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Abu Salih, ya, beliau adalah Bazam, ya, Bazam Maula Umuhani. Ibn Hibban, ya, berkomentar tentang Abu Salih bahwa beliau lam yasma' min Ibn Abbas, bahwa Abu Salih tidak mendengarkan hadis ini dari Abdullah bin Abbas, berarti dhaif, terputus sanadnya. Demikian pula Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah menjelaskan tentang Abu Salih, dhaifun yursal atau yursil, ya. Beliau adalah perawi yang dhaif, sehingga berdasarkan, ya, pengamatan para ulama ini menunjukkan kepada kita bahwa hadis ini, hadis yang menjelaskan tentang larangan, ya, secara khusus memberikan penerangan di atas kuburan, hadisnya dhaif, ya. Hadisnya dhaif. Namun kenapa para ulama menjelaskan bahwa ini tetap diharamkan? Ya, mereka berhujjah dengan keumuman, ya, syariat. Ya, beberapa dalil yang menjelaskan bahwa ketika hal ini tidak pernah diamalkan dahulu di zaman Nabi, demikian pula sahabat, menunjukkan ini amalan bid'ah, sehingga masuk dalam keumuman bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan. Satu. Yang kedua, termasuk bahagian dari idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Ngapain dikasih lampu? Ya. Nah, meskipun cuma sehari, dua hari, atau bertahan sampai hari yang ketujuh setelah meninggalnya, enggak boleh, termasuk idha'atul mal. Ya, masih mending menerangi rumahnya sekalian, yang sudah redup diganti yang terang. Ya. Nah, demikian juga di antara kerusakan yang lain adalah yang ketiga, tasyabbuh bil kufar, ya, termasuk menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Nah, sehingga kesimpulannya tidak boleh, ya, untuk memberikan lampu, ya, baik lampu listrik atau dengan lentera, ya, secara manual. Kemudian, wassalatu indaha au ilaiha, demikian pula larangan, ya, untuk mengerjakan sholat di sisi kuburan atau menghadap kuburan, lebih-lebih di atasnya, ya. Nah, sholat, ya, di sisi kuburan atau menghadap kuburan, ini gak boleh. Demikian juga di atasnya, di atas kuburan. Mungkin terjadi, kok lancang banget. Mungkin ketika rumahnya panggung, ya, di bawahnya ada kuburan. Lah, kuburan itu, ya, di bawah sampai ke atas itu termasuk wilayah kuburan, sehingga tetap enggak boleh sholat di atas kamar yang di bawahnya ada kuburan. Jadi menghindar. Ya. Nah, menghindar, jangan sampai sholat di atas kuburan. Kemudian wa tahrumu ziyaratun nisa lil kubur, dan juga dilarang, ya, atau diharamkan juga untuk para wanita ziarah, ya, ke kuburan. Ini pendapat sebagian ulama, ya, menyatakan bahwa ziarah kubur untuk para wanita hukumnya haram, tidak boleh. Dan mereka berhujjah dengan hadis yang sempat kita sebutkan tadi, la'ana Allahu zairat atau zuwaratil kubur wal muttakhidina 'alayha al masajida was suruj. Ya, bahwa Allah melaknat para wanita yang suka ziarah kubur, ya, dan membangun di atas kuburan masjid dan memberikan penerangan di atas kuburan. Ya, hadis dengan lafaz ini zuwaratil kubur ini yang sahih. Ya, adapun dengan lafaz zairatil kubur, ya, Allah melaknat para wanita yang ziarah kubur, ini dhaif. Yang sahih dengan lafaz zuwaratil kubur atau zawaratil kubur, yaitu para wanita yang sering ya ziarah kubur, ini yang terancam laknat. Sehingga berdasarkan ya beberapa hadis yang lain menunjukkan bolehnya ya kalau dilakukan kadang-kadang ya dengan ketentuan-ketentuan syar'i tentunya ya, enggak bisa sembarangan ya, para wanita berbahaya kalau keluar ya, beda dengan laki-laki ya. Jadi yang dilarang adalah sering ya, rutin ziarah kubur, adapun kadang-kadang maka boleh. Lalu apa dalilnya yang menunjukkan bolehnya kalau kadang-kadang? Iya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika ya Nabi lewat ya di sebuah kuburan, kemudian melihat ada seorang wanita sedang menangis di sisi kuburan yang ternyata itu adalah anaknya yang barusan meninggal. Maka Nabi menegur wanita tadi ya, isbiri wattaqi, wattaqi wasbiri. Ya, wahai wanita, ya, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan sabar, ya. Maka spontan wanita ini saking sedihnya dia mengatakan, "Ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati." Menjauh kamu karena sungguhnya kamu tidak mengalami apa yang aku rasakan, ya. Wanita ini enggak ngerti bahwa yang menegur beliau adalah Nabi. Ya, sehingga spontan ya, maka ketika diberitahu bahwa yang barusan datang itu adalah Rasulullah, langsung timbul penyesalan. Ya, maka akhirnya perempuan tadi datang kepada Nabi ingin minta maaf, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, "Innamas sabru 'inda shadamatil ula." Bahwa yang namanya kesabaran itu adalah dituntut pada pukulan yang pertama, ya. Yaitu pada saat dia menerima atau mengalami musibah, ya, bukan setelahnya. Ya, ini dalil. Nah, yang menunjukkan bolehnya untuk para wanita kadang ya ziarah kubur, ya. Dan tujuannya satu, yaitu untuk tadzkirul akhirah, mengingat kematian, bukan untuk yang lainnya. Dengan syarat tidak boleh meratap, ya, untuk niyahah enggak boleh. Ya, demikian pula menjaga adab-adab Islam. Ya, tidak boleh untuk bersolek, tabarruj, memakai wewangian, ya, dan yang lainnya, beradab, ya. Nah, dibolehkan insyaAllah apabila kadang. Kemudian yang berikutnya sebutkan di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi, kata Nabi, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. Ya, dalil yang menjelaskan tentang larangan untuk membangun masjid di atas kuburan. Bahwa Allah melaknat kaum Yahudi, demikian pula Nasara, di mana kebiasaan mereka adalah membangun ya di atas ya, kuburan nabi-nabi mereka masjid-masjid, tempat ibadah. Ya, ini kebiasaan Ahlul Kitab, Yahudi demikian pula Nasara. Sehingga umat Islam dituntut untuk menyisihi ya, kebiasaan Yahudi, kebiasaan Nasara, enggak boleh. Ya, dan ini bukan kebaikan. Ya. Karena sebagian umat Islam menganggap ini kebaikan. Apalagi yang meninggal adalah gurunya, kiainya, ustadznya, ya, yang ditokohkan. Ya, demikian juga orang tuanya. Maka sebagian mereka menganggap bahwa termasuk kebaikan, birrul walidain. Ya, untuk membangun di atas kuburan gurunya, kuburan orang tuanya, masjid atau musola, atau minimal rumah-rumahan, atau minimal ya di semen, atau minimal di kasih keramik sehingga nyaman ya, bisa baca Quran di sebelahnya ya, dikasih pelataran. Allahumma musta'an. Maka ini kemungkaran. Wali anna ta'dhimal qubur bil bina 'alaiha wa nahwihi huwa aslu syirkil 'alam. Karena mengagungkan ya, kuburan dengan membangun sesuatu di atasnya atau yang semisalnya, dengan membangun atau mencatnya atau yang lainnya, ini termasuk ya kesyirikan ya yang menyebar di tengah ya masyarakat, di tengah kaum muslimin, bahkan seluruh dunia ya, sumbernya ini di mana-mana, enggak di negeri kita, enggak pula di luar negeri, sama rata-rata ini penyebabnya. Kenapa kaum muslimin jatuh dalam kesyirikan? Ya ini, hulu terhadap ya orang-orang yang telah meninggal. Ya, kuburannya kayaknya ada yang kurang itulah kalau dibiarkan begitu saja. Masa ya kuburan orang tua disamakan dengan kucing ya. Kalau kucing ya pantas lah cuma dikubur begitu saja. Ini manusia ya, harus istimewa dong perlakuannya. Terus gimana Pak? Ya paling enggak dikasih bata, dikasih keramik ya. Menunjukkan beda antara kuburan manusia dengan kucing ya. Allahu musta'an. Nah, ini ya istihsan. Menganggap ya satu kebaikan padahal enggak ada dalilnya. Kemudian wa tahrumu ihanatul qubur bil mashyi 'alayha wa wat'iha bin ni'al wal julusi 'alayha. Dan diharamkan juga untuk menghinakan kuburan-kuburan muslimin. Dengan cara apa? Baik dengan cara berjalan di atasnya atau menginjaknya dengan sendal ya, atau duduk-duduk nongkrong di atasnya ya. Nah ya sekarang sudah parah ya, kuburan jadi tempat rekreasi ya, apalagi kalau momen-momen Idul Fitri, Idul Adha ya, luar biasa. Kuburan sebelahnya taman ya, pasar malam satu pekan full ya, sehingga mereka yang mau makan bakso, makan soto, nongkrongnya di mana ya, kalau tempat warungnya tadi tempat duduknya sudah penuh ya di kuburan, duduk-duduk di situ, sebagian pacaran lagi. Nauzubillah ya, sudah jatuh dalam kemungkaran, maksiat lagi di situ ya. Kemudian waja'liha mujma'an lil qumamat, atau ya, menghinakan kuburan dengan cara menjadikan kuburan sebagai tempat sampah TPA, tempat pembuangan akhir ya. Ya, kuburan meskipun kuburan tapi orang sudah meninggal, betul sudah meninggal tapi muliakan dong ya, ini bimbingan Islam ya, enggak boleh menghina. Au irsalil miyah 'alaiha, atau dengan cara ini termasuk penghinaan terhadap kuburan muslimin, mengalirkan air di atas kuburan ya, jadi pembuangan comberan ya, enggak boleh. Nah disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, la ayyajlisa ahadukum 'ala jamratin fatahriqu thiyabahu fatakhlusu ila jildihi khairun min an yajlisa ala qabrin ya. Sungguh kata Nabi, seseorang duduk ya di atas bara api sampai akhirnya membakar pakaiannya kemudian tembus ke kulitnya, itu lebih baik daripada dia duduk ya di atas kuburan cuma duduk ya. Sebagian muslimin ketika mengiringi jenazah sampai ke kuburan ya, memang betul, boleh untuk duduk, gak harus berdiri, boleh duduk. Tapi yang diduduki, perhatikan ya, sebagian duduk di atas kuburan, santai sambil rokokan lagi ya, nyantai betul, setengah jam, satu jam lewat, ya, satu bungkus habis, nongkrong di atas kuburan ya, ini kemungkaran. Nah bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah kata beliau, man tadabbara nahyahu 'anil julus 'alal qabri wal ittika'i 'alayhi wal wat'i 'alayhi 'alima anna an-nahya innama kana ihtiraman lisukaniha an yu'atta'a bin ni'al 'ala ru'usihim. Kata Imam Ibnu Qayyim 'alaihi rahmatullah, barang siapa yang mentadabburi, merenungi larangan Nabi untuk duduk di atas kuburan atau bersandar di atas kuburan atau menginjak kuburan, maka dia akan mengetahui bahwa larangan tersebut sesungguhnya sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan terhadap penghuninya, agar tidak diinjak kepala-kepala mereka dengan sandal-sandal kalian ya. Sebagaimana ketika di dunia ya, kita dilarang untuk zalim terhadap saudara kita ya, menginjak tubuh kita ya, atau menginjak kepalanya ya, boleh ya. Demikian pula ketika meninggalnya. Baik. Kemudian ya, sebagai pelengkap di sana ada beberapa perkara-perkara bid'ah yang terjadi pada proses penguburan mayit. Di antaranya, ini yang pertama, ya, menyembelih sembelihan, ya, ketika mayit telah sampai ke kuburan sebelum ditanam, ya, entah itu kerbau, ya, sapi, ya, kambing ataupun ayam atau yang lainnya, ya, yang kemudian dagingnya dibagi-bagikan, ya, kepada yang hadir ketika itu. Yang kedua, meletakkan darah sembelihan tersebut, ya, diletakkan di kuburan si mayit, ya, baik sebelum ditimbun atau setelah ditimbun. Ya, mungkin sebagian akan berhilah, oh enggak, ini cuma sekedar untuk merekatkan tanahnya biar kokoh kuat. Loh, kenapa darah? Ya, kenapa bukan air? Yang dipakai malah darah. Nah, ini berarti ada apa-apanya. Enggak boleh. Ya, meskipun terkadang tujuannya untuk merekatkan, maka enggak boleh. Dilarang. Kemudian yang berikutnya, termasuk perkara bid'ah, adalah berzikir, ya, di sekitar tandu mayit sebelum ditanam, sebelum dikubur. Ya, jadi yang petugasnya sedang menyiapkan, ya, untuk mengubur atau menanam si mayit, lah yang memangku ataupun yang memikul ini berzikir di sekitar tandu tadi. Maka ini enggak boleh, ya. Enggak ada wirid tertentu. Demikian juga yang berikutnya, azan, ya, ketika mayit dimasukkan ke liang kubur. Azan, ya. Entah ada qomatnya enggak? Ya, kalau ada qomatnya lebih parah, ya. Ada. Ada, masyaallah. Lengkap, ya. Tapi berikutnya, termasuk perkara bid'ah adalah menurunkan mayit ke liang kubur dari arah kepalanya. Yang sunnah dari mana? Hah? Kaki, ya, dari arah kaki. Kemudian termasuk perkara bid'ah adalah meletakkan sebagian dari tanah Karbala. Ini kebiasaan orang-orang Syiah. Ya, tanah Karbala yang ada di Irak untuk diletakkan bersama mayit di liang kuburnya. Ya, sebagaimana mereka, ya, yang sudah militan, ya, Syiah pentolan, ya, maka mereka menganggap enggak sah salat, ya, dalam kondisi sujudnya enggak menempel dengan tanah Karbala. Ya, harus nempel. Makanya mereka kemana-mana jimatnya itu tanah Karbala. Ya. Allahu musta'an. Kemudian termasuk yang lainnya, perkara bid'ah adalah meletakkan bantal, ya, atau yang semisalnya di bawah kepala si mayit di dalam kuburnya, ya, kasih bantal, ya, nanti yang lainnya spring bed, ya. Kelebihan, ya. Allahu musta'an. Kemudian juga termasuk perkara bid'ah adalah membaca beberapa surat tertentu, ya, pada saat menguburkan si mayit, seperti Al-Fatihah, demikian juga Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya. Sebagian lagi, ya, membacakan Al-Fatihah di kepala si mayit, kemudian awal-awal surat Al-Baqarah di bagian kedua kaki si mayit. Ini juga termasuk bid'ah, mengkhususkan Al-Fatihah kepala mayit, ya, dan bagian awal dari surat Al-Baqarah dibaca di bagian kaki si mayit. Ini juga bid'ah. Kemudian perkara bid'ah yang lainnya, mentalkin si mayit ketika dikuburkan, ditalkin, diajari mayitnya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. termasuk perkara bid'ah adalah melarang ya, orang-orang yang ikut dalam prosesi pengiringan dan penguburan si mayit untuk masuk rumah. Ya, untuk masuk rumah sampai mereka membasuh atau mencuci ya, bagian-bagian dari anggota tubuh mereka yang terkena bagian tubuh si mayit. Ya, jadi mereka yang gotong, kemudian yang ikut ngangkat menurunkan mayit ke liang kubur, ya, berarti kan bersentuhan dengan mayit. Ini sebagian berkeyakinan, ya, nggak boleh masuk rumah sampai dicuci dulu. Ini juga bid'ah, tidak dibolehkan. Termasuk juga meletakkan karangan-karangan bunga atau menaburkan bunga, ya, di atas kuburannya. Termasuk juga bid'ah adalah menanam, ya, bunga-bunga tertentu di atas kuburan, ya, biar wangi, biar indah, biar adem. Ini bid'ah. Ya. Adem tenangnya mayit bukan dengan bunga, bukan dengan air. Alamnya sudah beda. Alamnya sudah beda. Yang dibutuhkan adalah amal saleh. Nah, maka ini mungkin beberapa ya poin penting yang bisa kita sebutkan terkait dengan prosesi penguburan mayit. Kemudian kemarin ada pertanyaan yang kemarin. Lupa di mana. Ini ada beberapa pertanyaan. Pernah terjadi dalam kuburan tergenang air. Ketika ada yang menyarankan untuk dimasukkan pasir agar si mayit tidak tergenang air, maka ada yang menolak bahwa tidak ada sunnahnya menambah tanah ke dalam kuburan. Benarkah alasan yang menolak tadi? Iya, pada asalnya tidak boleh ya untuk menambah ya tanah ya ke atas kuburan selain dari tanah hasil galian. Ini asalnya. Nah, sehingga mencukupkan dengan tanah hasil galian. Kecuali terpaksa, misalkan ya dari tanah galian ketika dikumpulkan enggak sampai satu jengkal. Ya, hampir rata. Padahal yang disunahkan adalah meninggikan setinggi satu jengkal, maka boleh insyaallah mengambil bagian tanah yang lain sekedar untuk menandai bahwa ini kuburan setinggi satu jengkal. Ya. Nah, sehingga ini asalnya. Namun apabila ya ada kebutuhan ya seperti ini, ketika digali kuburannya keluar air. Ya, maka selama bisa diambil cara yang lain, misalkan disedot. Ya, dengan apa biasanya? Dengan sanyo ya, penyedot air, sehingga bisa mengeluarkan air dari kuburan, maka ini yang afdol. Namun kalau misalkan menyulitkan ya, kemudian diantara caranya adalah dengan menambahkan pasir ya, karena ada hajah darurat sifatnya, maka insyaallah tidak mengapa ya, tidak mengapa karena ada hajah. Kemudian berapa batasan jarak orang yang meninggal boleh dikubur di kota atau negeri lain? Enggak ada jarak ya. Nah, yang jelas dia meninggal di misalkan Balikpapan ya, dikubur di Balikpapan. Ya. Ini yang dianjurkan, yang disunahkan untuk dikubur di tempat dia meninggal. Apa dibatasi pulau atau negara yang enggak ada? Ya, meskipun kalau misalkan ya ada kemaslahatan dikubur di tempatnya ya, selama tidak menyulitkan ya sah penguburannya, namanya afdal dikubur di tempat dia meninggal. Apakah kain kafan untuk jenazah wanita yang di dalam harus dibentuk rok dan baju atasan? Yang sahih tidak. ya, sama kain kafan untuk wanita sama seperti kain kafan untuk jenazah laki-laki, yaitu sebanyak berapa lembar? 3 lembar kain kafan, ya, dan tidak perlu untuk dibentuk izar, ya, bagian bawah, kemudian bagian komis, ya, apa baju, kemudian khimar, kemudian dilengkapi dengan 2 lapis kain kafan. Ya, meskipun ini sebagian para ulama berpendapat seperti ini, ya, bahwa untuk mayat atau mayit perempuan itu disunahkan untuk menyiapkan 5 lembar kain kafan dengan rincian tadi, ya, bagian bawah, tengah, ya, komis, kemudian khimar, dan 2 lembar untuk menyelimuti seluruh tubuhnya. Ini pendapat sebagian ulama. Meskipun yang sahih adalah tidak ada perbedaan antara mayit laki-laki dengan perempuan. Apa kain penutup aurat besar jenazah ketika dimandikan diambil, ketika dikafani? Ya enggak, dibiarkan aja. Ya, dibiarkan. Bolehkah menyolati jenazah di rumah duka? Boleh. Ya, boleh untuk menyolati jenazah di rumah atau di masjid atau di musala. Yang terakhir afdal, yaitu salat jenazah di musala, di tanah lapang. Ya. Nah, dan ini yang kita ketahui dari fatwa para ulama seperti Syekh bin Baz, demikian juga Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah. Baik, sampai di sini. Apabila sebuah jalan terletak di antara kuburan kemudian diberi penerangan, apakah ini juga dilarang? Ya, kalau di luar kuburan, ya, tidak sampai ke area kuburan, maka ya tidak mengapa untuk menandai bahwa ini kuburan, kemudian ini jalannya, ya, atau menandai ini ada plangnya kuburan muslimin, ya. Tapi kalau sudah masuk ke area kuburan, di sana mayit-mayit ditanam, maka jangan dilakukan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sampai di sini insyaallah. Insyaallah tersisa 2 pembahasan, ya, tentang ta'ziyah dan ziaratul kubur. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.